Maman, anak ko ku sinuwa tunas napuk ni puso-pusuki. Begay jo amang hatakon uut pahusor husor di ruang hata nauli si tutu neng si memehonokku tu amang si poda honokku asa adong mohalmu anak kasih aku. Dos.